بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة الإيمان، رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، وثبتني الله وإياكم على الحق وجعلنا من المستقيمين على دينه. إن شاء الله تعالى قد ما لم ينظر بها اليعيني لقلم كسنفاتا ينظر بها اليعيني بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى كتابا جدا كمبالي بحاسا من كجين تيتا داري رسالة الأصول الشرعية التعامل مع الناس، برنسب شرعي في طرف المعاملة dengan orang lain، الذي تولس على الشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي أسده الله تعالى ووفقه. لأن pembahasan kita masih di dalam pembahasan usul muamalah، usul syar'i dalam bermuamalah atau berinteraksi bergaul dengan umuman kaum muslimin. Sebagaimana yang telah kita terangkan di dalam pertemuan yang lalu tentang kehidupan seorang muslim، bahwa seorang muslim itu atau seorang insan، seorang manusia، la yastaqillu bi nafsihi، ia tidak sendiri، ia tidak bisa bersendirian، mesti membutuhkan adanya orang lain interaksi hubungan dan pergaulannya. Maka di dalam hal ini barakallahu fikum، di dalam syariah al-mutahharah، di dalam syariah yang mulia yang suci ini، di dalam Islam ini telah ada aturan-aturannya di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mengatur hubungan antara sesama muslimin. Naam. Bahwa seorang muslim memiliki hak terhadap muslim yang lain, yang mana itu merupakan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Hal ini sangatlah banyak di dalam Islam, di dalam hubungan antara seorang dengan yang lainnya. Bila mana dia sebagai seorang saudara, seorang anak, seorang ayah, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Ataukah dia seorang kerabat, ataukah dia seorang keumuman kaum muslimin. Dalam hal ini, dalam ad-dinul islami, di dalam agama Islam, telah disebutkan prinsip-prinsipnya, telah disebutkan prinsip-prinsipnya, aturan-aturannya, yang merupakan aturan yang mengatur hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, yang seharusnya barakallahu fikum kita memperhatikan hal yang demikian. Naam. Dan sebagian apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam hal ini berkaitan dengan muamalah dengan muslim yang lain telah kita sebutkan dalam pertemuan yang sebelumnya. Ini kita lanjutkan sebahagian apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizah Allah Ta'ala wa Wasafah. Berkata Syekh Al-Mu'allif, فتبلغ من أصول التعامل مع عامة المسلمين قضاء حاجاتهم. Dan termasuk di antara usul-usul muamalah, prinsip-prinsip muamalah, berinteraksi, bergaul dengan kaum muslimin yang lain secara umum, ialah menunaikan hajat-hajat mereka. Menunaikan keperluan mereka, hajat mereka. وحسن الظن بهم, berhusnudzan pada mereka, berbaik sangka pada mereka. Naam. Menunaikan kebutuhan mereka. Ya. Bila mana mereka memiliki kekurangan, yang kita memiliki kelebihan, maka tunaikanlah hajat mereka. Ya. Bila mana mereka memiliki hajat yang masah, yang mendesak, maka seharusnya baik kaum muslimin untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam hal ini. Menolong mereka, memberikan bantuan pada mereka, apakah yang bersifat material, ataukah bersifat moral, adalah merupakan bagian daripada perkara yang sangat penting di dalam keutuhan kehidupan kaum muslimin. Qada'u hajatin, tunaikan hajat-hajat mereka. Naam. Berbaik sangka pada mereka. Bila mana seorang muslim atau kaum muslim yang lain terjatuh di dalam sesuatu yang kita melihat itu sesuatu yang salah, maka hendaklah kita berbaik sangka pada mereka. Barangkali mereka melakukannya dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Naam. Ataukah mereka melakukannya dalam keadaan tidak sadar, maka hendaklah barakallahu fikum biasakan untuk husnul dhon, untuk bersangka baik kepada kaum muslimin. Naam. Ini sangat penting barakallahu fikum di dalam kehidupan kita ini. Sehingga dengan sikap itu menjadikan seorang tidak terasa dihantui oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya dari kaum muslimin. Ketahuilah bahwasanya kaum muslimin itu pada asalnya adalah baik. Naam. Dan itu yang kita rasakan, yang itu yang kita dapatkan dari kaum muslimin. Wattawadu'u lahum, tawadu pada mereka. Rendah diri kepada mereka. Tidak sombong kepada mereka. Ya, tidak menampakkan dirinya di atas lebih mulia daripada yang lainnya, tapi tawadu. Dan ketawaduan ini barakallahu fikum memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi menyebutkan bahwa Siti adalah seorang itu tawadu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu darajah. Tidaklah seorang hamba tawadu karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Naam. Namun tentunya barakallahu fikum, at-tawadu fi makanihi wa fi mahalli. Tawadu rendah diri dalam tempat dan posisinya. Wattazawuru bainahum, saling berziarah di antara mereka. Saling berkunjung di antara mereka. Di antara kaum muslimin. Ini termasuk perkara yang sangat mulia. Dan siapapun yang menziarahi saudaranya, mengunjungi saudaranya di suatu negeri, bukan karena urusan duniawiyah, bukan karena urusan ini dan urusan itu, kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana yang telah datang dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya tiadalah seorang itu mendatangi saudaranya di suatu negeri, menziarahi saudaranya di suatu negeri, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala arsala ilaihi malakan, akan mengutus padanya seorang malaikat. Lalu malaikat itu bertanya kepadanya, ya fulan, aina turid, wahai fulan, hendak kemana engkau pergi? Maka si fulan itu pun mengatakan, inni uridu akhan li. Sesungguhnya, aku menginginkan saudaraku di negeri ini. Lalu malaikat itu bertanya, apakah ada sebuah kenikmatan, sebuah tujuan yang engkau hendak raih dengan apa yang kau lakukan ini? Maka ia pun mengatakan, tidak kecuali aku mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mengatakan, aku tidak memiliki tujuan lain kecuali karena mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inni uhibbuhu lillah. Karena aku mencintainya demi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jalla wa ala wahyukan pada malaikat tersebut untuk menyampaikan padanya bahasanya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang tersebut. Nah, syahid adalah hal yang sangat penting di dalam muamalah. Yang penting di antara kaum muslimin adalah at-tazawuru bainahum, saling menziarahi di antara mereka. Wad-du'a lahum bi dhahril ghaibi, mendoakan kebaikan pada mereka. Mendoakan kebaikan pada mereka dikala dia tiada di hadapannya. Bi dhahril ghaib. Nah, tidak mesti harus seorang itu adalah ketika orang itu ada di hadapannya. Namun, termasuk di antara hal yang paling penting di dalam amal adalah mendoakan kaum muslimin ketika kita tidak berada di hadapan kaum muslimin tersebut. Doakan kebaikan pada mereka. Doakan taufik pada mereka. Doakan hidayah pada mereka. Nah, doakan keamanan dari berbagai macam doa-doa kebaikan. Janganlah doakan keburukan kepada kaum muslimin. Naam. Wa adam ifsyai asrarihim, dan tidak menebarkan rahasia-rahasia mereka. Bila mana pada diri kaum muslimin terdapat perkara-perkara yang sifatnya rahasia, maka janganlah engkau menyebarkan rahasia mereka. Wasatru alaihim, menutup aib-aib mereka. Tentunya setiap insan barakallahu fik memiliki aib dan kesalahan. Tidak ada seorang yang ma'asum, sedikit seorang pun di dunia ini yang ma'asum, kecuali yang dimaksumkan oleh Allah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana kita mengetahui bahwasanya saudara kita sekali, seorang muslim atau keumuman kaum muslimin pada umumnya, pada mereka terdapat aib-aib. Bahkan aib itu bisa merambat kepada merusak citra kaum muslimin dan Islam maka hendaklah kita menutup aib-aib tersebut. Nah, Islam itu indah. Namun tentunya adalah mereka yang menganut Islam yang merusaknya. Apa yang dilakukan oleh kaum muslim dari keburukan, maka tidak boleh disandarkan kepada Islam sedikit pun. Barakallahu fikum. Wazabu an aradihim, membela kehormatan mereka. Membela kehormatan mereka. Ya. Bila mana kaum muslimun itu dihinakan, bila mana kaum muslimun itu direndahkan kehormatan mereka, harga diri mereka, maka hendaklah kita bangkit memberikan pembelaan pada mereka. Nah, karena kaum muslimun itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mu'minun itu, kaum muslimin itu adalah bersaudara. Bersaudara. Nah, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan kaum muslimin di dalam cinta dan kasih sayang mereka, dalam perhatian mereka, yakni dalam saling perhatian di antara mereka, adalah bagai satu tubuh. Bagai satu tubuh yang ada pada tubuh manusia. Idza ishtaka minhu udwud tada'a lahu sa'iru al-jasadi bil humma. Sehar, apabila salah satu anggota tubuh ini mengeluh, merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh ini pun merasakan sakit. Merasakan demam, bergadang tidak mampu untuk tidur malam, karena adanya rasa sakit pada ada tubuhnya. Demikian seharusnya yang dimiliki oleh kaum muslimin di dalam muamalah mereka. Ya. Namun bukan berarti bahwa bila sebuah kesalahan terjadi pada kaum muslimin, tidak diluruskan, wajib diluruskan. Sebagaimana akan disebutkan nanti di dalam pembahasan yang lain. Bila seorang muslim terjatuh dalam kemungkaran, maka wajib kita untuk mengingkarinya. Dan wajib kita untuk mengarahkannya dan meluruskannya. Membawanya kepada arah yang benar. Bukan membiarkannya di dalam kesalahan. Nah. Amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan perkara yang sangat penting dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أصول التعامل مع المسلمين تعليمهم أمور دينهم. Dan termasuk di antara usul ta'amul, prinsip-prinsip muamalah bersama kaum muslimin adalah mengajari mereka perkara agama. Ajari mereka tentang urusan agama ini. Ya. Bahkan termasuk perbuatan yang tercela seseorang menyembunyikan ilmu agama ini. Dan dia akan dicambuk oleh Allah Jalla wa'ala nanti pada yaumul qiyamah. Man katama syai'an mimma anzalallah uljima yawmal qiyamati bilijamin minallah. Siapapun yang menyembunyikan sesuatu dari apa yang Allah turunkan, yaitu ilmu syar'i. Dalam hadis yang lain, dalam lafaz yang lain, Rasul menyebutkan, man katama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah. Siapapun yang menyembunyikan ilmu yang diharapkan wajah Allah dengan, yaitu ilmu syar'i, uljima bilijamin minanar, maka dia akan dicambuk dari api neraka. Maka hendaklah kita mengajari mereka tentang urusan agama mereka, agar mereka senantiasa di dalam langkah-langkah mereka, dalam jalan mereka, di dalam gerak-gerik mereka, dalam aktivitas mereka, dibangun di atas ilmu. Nah, ajari mereka tentang ilmu agama. Hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat, ajari pada mereka. Naam. Ya, ini termasuk di antara hal yang sangat pokok penting dalam bermuamalah kepada kaum muslimin. Jangan kau merasa jenuh di dalam mengajari mereka. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi di antara muamalah yang harus ketahui di antara kaum muslimin adalah hendaklah senantiasa kita memperhatikan bahwa harus ditegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kebaikan umat ini dibangun atas dua hal ini. ya, dilandasi dengan dua hal ini. Amar ma'ruf nahi dan nahi munkar, sehingga Allah Jalla wa'ala menyebutkan umat ini dengan khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat min nasi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk umat manusia. Dan membawa misi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada perkara yang baik dan melarang dari perkara yang mungkar. Ini adalah dua perkara yang sangat penting di dalam sifatnya umat ini dengan sifat khairiyah, sifat yang baik. Jangan seperti kaum Yahudi, ahlul kitab yang telah dilaknat oleh Allah disebabkan mereka tidak saling melarang. Tidak saling mencegah dari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam. Dalika bima 'asu wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Wa bisa ma kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Penyebabnya apa? Adalah mereka melakukan tindakan yang tanpa batas. Mereka tidak saling melarang di antara mereka dari kemungkaran yang mereka lakukan. Dan itulah merupakan seburuk-buruk yang mereka lakukan. Nah, jadi penting untuk diperhatikan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Bukan berarti kalau dia seorang muslim ketika terjatuh dalam kemungkaran tidak dicegah, ya dicegah. Dihalangi. Nah. Barakallahu fikum. Wasabru ala dhalik dan sabar di dalam menunaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dia adalah seorang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Di dalam jalan dakwah, di dalam jalan ta'lim maupun di jalan-jalan yang lain yang di sana ada amar ma'ruf dan nahi munkar, melainkan pasti di sana terdapat orang-orang yang menentangnya. Pasti ada orang-orang yang menentangnya. Oleh karena itu dianjurkan bagi dia untuk sabar menghadapi mereka. Nah, sabar menghadapi mereka. Dan ini perkara yang penting di dalam perkara-perkara yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Di dalam menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Hal ini disebutkan oleh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam al-usul al-thalatsah. Bila menyinggung hal ini tentang pentingnya ilmu. Lalu belum menyebutkan yang dimaksudkan adalah ilmu, empat perkara yang harus, ya, yang wajib untuk dipelajari. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaika ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah bahwasanya wajib atas dirimu mempelajari empat perkara. Lalu disebutkan empat perkara itu, yang terakhir adalah as-sabru 'alal adhafi, sabar terhadap gangguan-gangguan di dalam jalan dakwah, di dalam jalan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Naam. Bagaimana para anbiya dan para rasul alaihi wasallam di dalam jalan dakwah mereka ketika mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Misalnya orang-orang yang berdiri yang menentang dakwah mereka, menentang amar ma'ruf dan nahi munkar yang ditegakkan oleh Allah. Akan tetapi Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk sabar menghadapinya. Sabar menghadapinya, barakallahu fikum. Ya. Maka hendaklah kita sabar di dalam menyampaikan apa yang kita miliki dari ilmu, di dalam mengajarkan kepada umat muslimin. Ya. Semoga Allah Jalla wa ta'ala membukakan hati-hati mereka untuk menerima kebaikan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat penting di dalam muamalah kita dengan kaum muslimin dalam hal ini. Ya. Dan tentang kesabaran ini pun telah kita bahas di dalam kajian sebelumnya tentang perkara-perkara yang dapat membantu untuk sabar terhadap gangguan-gangguan makhluk. InsyaAllah bisa didengarkan kembali. Terus yang ke-9 adalah al-usul syar'iyyah lit-ta'amul ma'al ulama. Prinsip-prinsip syar'i di dalam bermuamalah dengan para ulama. Para ulama yang mana mereka adalah pewaris para nabi. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Juga dikarenakan para ulama adalah golongan manusia yang takut kepada Allah dengan takut khasyah. Takut yang dibangun di atas ilmu. Yang mereka adalah pewaris para nabi di dalam menyampaikan warisan-warisan nabi kepada kita. Maka dalam hal ini, mereka memiliki kedudukan yang mulia di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala, di dalam Islam. Bagaimana prinsip-prinsip yang benar, yang betul, yang syar'i dalam bermuamalah dengan mereka. Karena di dalam bermuamalah dengan ulama ini terdapat dua golongan yang nyeleneh. Dua golongan yang menyimpang. Golongan yang pertama adalah at-tahawun bil ulama. Merendahkan kedudukan para ulama. Meremehkan kedudukan para ulama. Dan yang kedua adalah golongan yang ghulu terhadap para ulama. Sampai-sampai menjadikan para ulama sebagai ya, nabi. Atau menjadikan ucapan-ucapan para ulama sebagai wahyu yang mutlak diikuti. Maka di sini beliau hendak menjelaskan kepada kita ya, bagaimana sikap seorang muslim yang benar di dalam bermuamalah dengan para ulama. Nah, tentunya dimaksudkan dengan ulama di sini adalah ulama rabbaniyin, ulama sunnah, ulama rabbani, ulama sunnah, bukan ulama ahli bid'ah, bukan ulama ahli dhalalah, tapi ulama sunnah, ulama ahli sunnah, ulama rabbaniyin, ulama yang mendidik umat di atas kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang dimaksudkan ulama, dan mereka adalah sejatinya warathatul anbiya, sejatinya pewaris para nabi yang mewarisi ilmu yang diwariskan oleh para nabi, ilmu al-wahyi, ilmu wahyu. Al-ulama hum al-arifun bi syar'illah. Para ulama itu adalah orang-orang yang mengetahui, yang paham terhadap syariat Allah. Ini ulama. Al-mutafaqihuna fi dinihi, yang mempelajari, yang mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Al-amiluna bi'ilmihim ala hudan wa basirah, dia mengamalkan ilmu mereka di atas petunjuk dan di atas basirah, di atas bimbingan. Itu para ulama. Jadi ulama itu adalah yang paham, yang tahu terhadap syariat Allah, mengkajinya dan mengamalkan ilmu mereka. Itulah sejatinya ulama yang disebut dengan ulama rabbaniyin, yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka mereka lah para ulama yang hakiki. Al-muttabi'un lihadin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam wa li madhhab as-salaf as-salihin min as-sahabah wa at-tabi'in lahum bi ihsan, dan mengikuti mazhab salafus salih dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'in. Ini ulama yang dimaksudkan dengan ulama rabbani. Wa min usul at-ta'amul ma'ahum mawalatuhum, dan termasuk di antara usul muamalah, prinsip-prinsip muamalah dengan para ulama adalah mawalatuhum wa mahabbatuhum, loyal kepada mereka dan mencintai mereka. Nah, loyal. Yang memberikan kecintaan pada mereka, mencintai mereka, bukan membenci mereka. Ya, dengan tentunya kecintaan yang sesuai dengan yang seharusnya mereka dapatkan. Wahtiramuhum, menghormati mereka. Wataqdiruhum, dan memuliakan mereka. Mencintai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, bukan berarti bahwasanya melazimkan bagi kita untuk mengambil kesalahan-kesalahan mereka atau mengambil ucapan-ucapan para ulama yang menyelisihi kebenaran, yang menyelisihi sunnah atau menyelisihi hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Ada disebutkan oleh beliau dalam hal ini. Wal akhdhu anhum, mengambil ilmu dari mereka. Naam, ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Ucapan-ucapan mereka para ulama itu sangat berharga bagi umat ini di dalam memahami kitab Allah dan sunnah. Ucapan para ulama itu adalah sebagai sulam, sebagai tangga di dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dibenarkan bagi seorang muslim menjauh dari para ulama. Nah, bukan berarti sebagaimana telah kita terangkan tadi adalah menjadikan kita mutlak mengambil ucapan mereka walaupun itu menyelisih hendak. Tapi ucapan mereka adalah sebagai sulam, sebagai tangga, sebagai ya aun, sebagai penolong di dalam memahami apa yang telah datang dalam kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hendaklah kita menimba ilmu dan mengambil ucapan-ucapan para ulama rabbaniyin, ulama sunnah, wassa'yu ilaihim, mendatangi mereka, berusaha untuk mendatangi mereka, menghadiri majalis mereka, walhadaru minal qadhi fihim wa takhtihim bighairi ilmin, dan waspada, hati-hati dari mencela mereka dan menyalahkan mereka tanpa ilmu. Ini hati-hati mencela para ulama, menyalahkan mereka tanpa ilmu. Ya, jangan engkau salahkan para ulama dalam keadaan engkau tidak memiliki ilmu tentang apa yang engkau salahkan. Barakallahu fikum. Biasakanlah kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang salafi, adalah senantiasa memiliki fikir ilmiah di dalam segala hal. Naam. Ya. Ketika para ulama terjatuh dalam kesalahan, maka tentu wajib bagi kita untuk membantah kesalahannya, namun tetap menghormati mereka, mencintai mereka, dan memuliakan kedudukan mereka. Bukan menghinakan mereka, merendahkan kedudukan mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mereka dari orang-orang yang menyimpang. Waltimasul udhri lahum, mencarikan uzur bagi mereka. Mencari-carikan alasan bagi mereka. Ketika ulama itu terjatuh dalam sebuah kesalahan, maka carikanlah uzur pada mereka. Barangkali dia terjatuh dalam kesalahan. Adalah dikarenakan ini, dikarenakan ini. Yang mana ucapannya itu adalah menyelisih al-haq. Barangkali penyebabnya, dia mengatakan ini, berpendapat dan pendapat ini, dikarenakan ini, dikarenakan ini. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim, carikanlah uzur bagi para ulama itu. Nah, barakallahu fikum. Muslim yang bukan ulama saja, kita harus mencarikan uzur bagi mereka, apalagi mereka adalah ulama yang mereka memiliki kedudukan yang harus dihormati dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sabda beliau, "Laisa minna man lam yahtarim kabirana walam ya'rif qadr ulama'ina." Bukan termasuk kami orang yang tidak menghormati orang tua kita dan tidak mengetahui kedudukan ulama kita. Ketahuilah, kenalilah kedudukan para ulama. Wal hadaru min zallatihim wasqada. Hati-hati dari ketergelinciran para ulama. Karena tidak ada yang ma'asum sekalipun dia seorang ulama. Seorang yang sudah sekian banyak kitab yang dia kaji. Pustakaannya banyak. Maka ketahuilah tidak ada yang ma'asum. Maka hati-hati waspadai terhadap ketergelinciran ulama ini. Karena ketergelinciran ulama ini termasuk di antara perkara yang menyebabkan rusaknya agama seorang. Nah, mengikuti apa yang tergelincir dari terdapat pendapat atau ucapan-ucapan para ulama. Maka ini waspadai, barakallahu fikum. Wa'alamu ta'assu min ahadin minhum, tidak boleh fanatik pada mereka, tidak boleh. Tidak ada yang harus dita'assubi, yang difanatiki, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merujuk ilaihim, istisyaratuhum, merujuk pada para ulama, mengambil bimbingan mereka, bermusyawarah dengan mereka, wad'u thiqati fihim, dan menaruh kepercayaan pada mereka. Naam. Bila mereka adalah ulama sunnah, ulama rabbaniyin, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Ala kulli hal, barakallahu fikum, ulama ini adalah sangat besar kedudukannya di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hendaklah kita memperhatikannya. Kita menghormati para ulama kita. Ya, menghormati para ulama kita, memuliakan mereka. Ya, kita menempatkan posisi mereka pada tempat mereka, mencintai mereka. Bukan berarti adalah segala apa yang datang dari para ulama adalah mutlak untuk diambil. Nah, tidak, namun hendaklah kita memperhatikannya. Di sana ada zallatul ulama, ketergantian para ulama yang harus kita waspadai. Bila ucapan para ulama sesuai dengan kitab Allah dan sunnah, tentunya wajib kita untuk menerimanya. Sebab apa mereka ucapkan adalah sejalan dengan kitab Allah dan sunnah. Namun bila mana pada ulama tersebut ada zallat, ketergelinciran, maka inilah yang kita waspadai. Inilah yang kita waspadai dan tetap kita menolaknya dan membantahnya dengan ihtiram memuliakan para ulama. Naam. Jangan seperti sebagian mereka yang bila seorang ulama terjatuh dalam kesalahan, maka mereka langsung jatuhkan. Seperti mereka dari kalangan Ad-Dadiyah. Naam. Mereka langsung menjatuhkannya. Mereka langsung menghinakannya. Barakallahu fikum. Tidak demikian. Tidak demikian seorang talibul ilmi salafi. Tidak demikian seorang muslim yang sejati di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita cukupkan sampai sini. Ibnillahi ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apa disebutkan oleh Syekh hafizahallahu ta'ala wa wafaqah. Ana kira sudah cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdillahi rabbil alamin.